Alhamdulillahi Rabbil Alamin, innal hamdalillahi nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abdu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baba'at Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian hadis dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masuk pada hadis yang ke-260 dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna kami Sa'ad bin Abi Waqqas bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sittatan nafarin, ini 6 orang jumlahnya ketika itu. Orang-orang musyrik berkata kepada Nabi, usirlah mereka-mereka supaya mereka tidak berani alaina kumpul dengan kami. Wa kuntu, dan aku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ibnu Mas'ud, seorang dari Hudzail ditambah Bilal ditambah 2 orang yang aku tidak akan sebutkan namanya. Maka saran mereka-mereka para pembesar Quraisy ini masuk ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah kehendaki untuk masuk. Ini artinya Nabi punya kecenderungan untuk menerima usulan mereka-mereka ini. Fahadasa nafsahu, maka timbullah lintasan pikiran dalam diri Nabi untuk melaksanakan permintaan mereka-mereka. Lantas Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya di surat Al-An'am ayat yang ke-52, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum, janganlah engkau usir orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka bilghadati wal asyi, di waktu pagi dan sore. Yuriduna wajhah, yang mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, penjelasannya Imam Nawawi rahimallahu taala menyebutkan fi mana qalau, dalam apa yang beliau kutip dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kami bersama Nabi dan jumlah kami 6 orang. Inilah keadaan di awal Islam di Mekah. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu termasuk orang yang terdahulu masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, dan masuk Islam bersama Sa'ad jama'atun, sejumlah orang. Di antara satu hal yang telah diketahui bahasanya, termasuk orang yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, setelah Khadijah dan Warqah bin Naufal. Nah, maka ada 6 orang ketika itu, di antara mereka adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ini ketika itu adalah pengembala kambing. Dia seorang yang fakir. Demikian juga ada Bilal bin Abi Rabah, dan dia adalah abdan mamlukan, adalah budak. Dan mereka ketika itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk di dekat Nabi. Mereka mendengarkan penjelasan Nabi dan mengambil manfaat dari apa yang Nabi sampaikan. Wa kana al-musyrikun al-udhama, dan orang-orang musyrik yang mereka adalah pembesar-pembesar masyarakat ketika itu, mereka juga mau duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka menyampaikan kepada Nabi, usirlah mereka-mereka ini anna, supaya jauh dari kami. Demikianlah yang diucapkan oleh orang-orang elit, para tokoh masyarakat Quraisy ketika itu, karena meremehkan mereka-mereka, orang-orang yang rendahan, yang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka usulan dan saran pembesar Quraisy ini masuk ke dalam hati Nabi, dan Nabi mempertimbangkan usulan mereka, dan Nabi ada keinginan untuk melaksanakan permintaan mereka. Lantas Allah pun menurunkan ayatnya, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Janganlah engkau usir orang-orang yang berdoa menyeru Rabbnya di waktu pagi dan sore, yang mereka melakukan hal ini ikhlas karena menginginkan wajah Allah. Maka Allah Azza wa Jalla melarang sang Nabi untuk mengusir mereka-mereka meskipun mereka fakir, meskipun mereka tidak punya nilai di masyarakat, namun mereka adalah manusia-manusia yang punya nilai di sisi Allah. Kenapa mereka punya nilai di sisi Allah? Karena mereka berdoa menyeru Allah di setiap pagi dan sore, subahan bemasaan. Dan yang dimaksud dengan doa dalam ayat ini, Al-An'am 52, mencakup dua jenis doa. Yang pertama, doa permohonan, doa ul mas'alah. Mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka para sahabat yang fakir ini, mereka rajin dan suka meminta ridha Allah dan meminta surga Allah. Dan mereka pun meminta perlindungan kepada Allah dari neraka. Kemudian yang kedua, mereka berdoa dengan doa ibadah. Yang dimaksud dengan doa ibadah adalah semua bentuk doa. Maka mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa semua doa itu disebut, kenapa semua ibadah itu disebut doa dengan sebutan doa ibadah? Karena doa atau ibadah kepada Allah itu pasti memuat, karena ibadah kepada Allah seringkali memuat doa. Dalam sholat misalnya, orang yang sholat berdoa Rabbighfirli, atau kemudian di bagian tertentu dari salat boleh berdoa bebas dengan berdoa misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dan seterusnya. Demikian juga di ibadah haji ada doa, ibadah umrah ada doa, ketika puasa juga dianjurkan untuk memperbanyak doa dan yang lainnya. Ada juga di salat doa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin wa ma asbaha dzalik dan semacam itu. Kemudian alasan yang kedua, kenapa semua ibadah itu disebut doa? Karena orang yang beribadah hanyalah mereka menyembah Allah untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Ini dua alasan kenapa semua ibadah itu disebut dan dinamai oleh sebagian ulama atau sejumlah ulama dengan sebutan doa ul ibadah. Ini karena yang pertama, umumnya dan terbanyak dari ibadah-ibadah tersebut mengandung aktivitas doa. Kemudian yang kedua, karena setiap orang yang beribadah maka dalam hatinya ada harapan, harapan untuk mendapatkan ridha Allah, harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan seterusnya. Yuriduna wajhah, yang mereka ini orang-orang miskin yang berdoa setiap pagi dan sore ini, mereka ikhlas karena Allah menginginkan wajah Allah. Tanbihun alal ikhlas, maka ini mengisyaratkan ikhlas. Dan bahasanya ikhlas itu memiliki pengaruh yang besar untuk diterimanya amal dan ditinggikannya seorang yang beramal di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka jika seorang itu makin ikhlas dalam beramal, maka Allah semakin ridha dan makan semakin banyak ganjaran dan pahalanya. Betapa banyak orang yang sholat dan di sampingnya ada orang lain yang sholat bersamanya, namun di antara keduanya terdapat perbedaan berkenaan dengan kedudukan tinggi orang tersebut di sisi Allah, berkenaan dengan pahala dan balasan yang dia terima, boleh jadi sangat kontras. bagikan langit dan bumi. Hal ini karena ikhlasnya niat, niat yang ikhlas ada pada salah satu dari dua orang yang sholat tersebut dan tidak dimiliki oleh yang lain. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mubarak, ruba amalin kabirin yusarriruhu atau tusarriru an-niyah. Betapa banyak amal yang besar semacam sholat, puasa dan yang lainnya jadi kecil karena niat. Wa kam min amalin saririn tukabbirhu an-niyatu. Dan betapa banyak amalan yang ringan, sepele, remeh, namun dia nilainya besar gara-gara niat. Maka hendaknya seorang muslim antusias, betul-betul antusias untuk memurnikan niatnya karena Allah dalam ibadahnya. Dan tidak bermaksud dengan ibadahnya satupun dari urusan dunia. Layak sudah tidaklah bermaksud kecuali ridha Allah dan pahalanya. Sehingga dia dengan hal tersebut mendapatkan arifah kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Qala ta'ala fi ayatin akhar ayatin ukhra fi akhir ayatin, Allah ta'ala berkata, berfirman di akhir ayat, ma'alaika min hisabi min syai', engkau tidaklah bertanggung jawab untuk menghisab amal mereka sedikit pun, wa ma min hisabika 'alaihi min syai', dan mereka pun tidak bertanggung jawab untuk menghisab amalmu sedikit pun. Fatatrudahum, maka jika engkau mengusir mereka, fatakuna minadh dhalimin, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ya nilaisa 'alaika syai'un minhum. Maka tidaklah menjadi kewajibanmu menghisab mereka sedikit pun dan tidaklah menjadi kewajiban mereka menghisabmu sedikit pun. Karena hisab dan perhitungan amal untuk semua orang adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun yujaza bi amalihi, dan semua orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya masing-masing. Maka jika engkau mengusir mereka, orang-orang yang miskin yang gemar berdoa ini, maka fatakuna minadh dhalimin, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Yakni fa in tarattahum fa innaka minadh dhalimin, jika engkau mengusir mereka engkau termasuk orang yang zalim. Maka bisa kita simpulkan dari penjelasan ini, dari ayat-ayat ini, bahasanya sepatutnya seorang muslim ini memiliki kawan duduk min ahlil khair. Ini kawan duduk berupa orang yang baik yang rajin berdoa dan beribadah kepada Allah setiap pagi dan sore, dan ibadahnya ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang muslim tidaklah dia perhatian dan punya semangat hanya duduk dengan orang-orang yang top-top, orang-orang yang mulia, para penguasa, para menteri, para hakim dan yang lain. Bahkan layam bari tidak sepatutnya seorang muslim duduk menemani mereka-mereka ini ahlu dunia karena jabatannya atau karena hartanya, kecuali karena terdapat maslahat dalam hal tersebut. Maka jika ada maslahat dengan duduk bersama orang-orang top, para pejabat tinggi, jika terdapat padanya maslahat semacam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang terjadi di kalangan para pejabat, atau menjelaskan kepada mereka kondisi umat dan masyarakat yang tidak mereka ketahui, maka gaul dengan pejabat dan penguasa dalam hal ini satu hal yang thayyib dan khair. Adapun sekedar merasa nyaman karena duduk dengan orang top, penguasa, tokoh-tokoh besar, kemudian merasa mulia karena duduk bersama orang besar atau selfie dengan orang besar, orang top, duduk atau selfie bersama menteri, para penguasa, fahadha khurdun la yumadu alaihi al-abdu, maka ini adalah satu tujuan yang seorang hamba tidaklah dipuji karenanya. Wa inama yufadu alal julusi ma'aman kana atqalillah. Adapun berkawan yang terpuji adalah berkawan dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, baik orang kaya ataupun orang fakir, baik orang-orang yang di mata masyarakat itu rendah ataupun orang-orang yang elit dan tokoh. Fal madaru kulluhu ala ridallahi azza wa jalla, maka yang menjadi tolak ukur adalah ridha Allah azza wa jalla, wa ala mahabbati man ahabballaha, dan cinta dan senang duduk bersama orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad dhaqa ta'mal imani, dan orang yang merasakan manisnya iman, kata Nabi, adalah orang yang manwalahullahu, mencintai orang-orang yang Allah cintai, memusuhi dan tidak respek serta tidak suka kepada orang-orang yang Allah musuhi. Wa ahaba fillahi wa abghada fillahi. Orang yang merasakan manisnya iman adalah orang yang cinta dan bencinya karena Allah. Dia bersahabat dan mengakrabkan diri dengan orang-orang yang Allah cintai, jaga jarak dengan orang-orang yang tidak Allah cintai. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-261 dari Abu Hubairah A'id ibn Amr al-Muzani, dan beliau adalah salah satu peserta Bai'atu Ridwan radallahu anhu. Ya, bahasanya Abu Sufyan mendatangi Salman dan Suhaib serta Bilal yang fi nafarin, bersama sejumlah orang. Maka mereka Abu Sufyan dan kawan-kawannya mengatakan, ma'akhadat suyufullahi min aduwullahi ma'akhadaha. Pedangnya Allah tidaklah mengambil posisi yang tepat terhadap musuh-musuh Allah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, apakah kalian katakan hal ini? Atau faqalu, mereka, yaitu ada Salman, Suhaib dan yang lainnya, berkomentar, pedang-pedang Allah belumlah mengambil posisi yang tepat terhadap para musuh-musuh Allah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, apakah kalian katakan hal ini kepada tokoh Quraisy dan pimpinan Quraisy, yaitu Abu Sufyan? Maka datanglah Nabi SAW, fa akhbarahu, lantas Abu Bakar mengkabarkan kepada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Abu Bakar, boleh jadi engkau membuat mereka marah." Yaitu Salman, Suhaib dan Bilal. "Sungguh jika engkau membuat marah mereka, engkau telah membuat marah Rabbmu." Lantas akhirnya Abu Bakar mendatangi mereka, Salman, Suhaib dan Bilal dan yang lain, dan mengatakan, ya ikhwatah, aghdabtukum, wahai saudara-saudaraku seiman, seakidah, apakah kalimat yang saya ucapkan tadi membuat kalian marah? Kalau mereka sahabat-sahabat yang rendahan ini secara sosial mengatakan, la, tidak, semoga Allah mengampunimu wahai saudaraku. Ma'radaha artinya tidak terpenuhi haknya. Maka mu'alif rahimallahu ta'ala menyebutkan dalam kutipan beliau tentang permasalahan sejumlah orang yang lemah dan miskin. Sehingga wajib bersikap lembut kepada mereka, dan berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya Abu Sufyan melewati Salman, Suhaib dan Bilal. Dan tiga-tiganya, Salman, Suhaib dan Bilal, semuanya adalah bekas budak. Nah, Suhaib itu disebut dengan sebutan Arumi, bukan karena dia orang Romawi, non karena pernah diculik, kemudian dijual di pasar budak, kemudian diperbudak. Kemudian jadi budak di negeri Romawi. Ya, aslinya Suhaib ini orang Madinah. Ya, diculik, ya, di antara cara orang untuk jadi budak dan dijual di pasar budak adalah nyulik orang atau nyulik anak orang. Sedangkan Bilal orang Ethiopia, Salman orang Persia. Famara bihim, Nabi melewati mereka. Ya, maka Abu Sufyan melewati mereka. Mereka komentar, pedang-pedang kami belum melakukan tindakan terhadap masa Allah sebagaimana mestinya. Artinya mereka ingin, bahasanya mereka tidaklah memuaskan diri mereka. Mereka tidaklah puas dengan perlakuan yang didapatkan oleh para pemimpin Quraisy. Atau mereka tidak terpuaskan dikarenakan tindakan yang dulu pernah dilakukan oleh para pemimpin Quraisy, di mana mereka para pemimpin Quraisy dulu di fase dakwah ketika di Mekah itu menyiksa Suhaib dan kawan-kawan, menyakitinya, dan itu dilakukan semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Maka Abu Bakar radhiallahu anhu mencela mereka-mereka ini, para sahabat yang miskin ini, karena dianggap tidak sopan terhadap Abu Sufyan, seorang tokoh Quraisy, bahkan tokoh tertinggi Quraisy ketika itu. Setelah matinya Abu Jahal, maka tokoh tertinggi kafir Quraisy adalah Abu Sufyan. Dan Abu Jahal ini tewas di Perang Badar. Maka ucapan Salman dan yang lain, pedang-pedang kami belum terpenuhi haknya menghadapi musuh-musuh Allah. Maka Abu Bakar mencela ucapan dan komentar mereka-mereka ini, Salman dan kawan-kawannya. Ya, kemudian Abu Bakar menceritakan kejadian ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqala lahu, lantas Nabi mengatakan pada Abu Bakar, sungguh jika engkau membuat marah mereka-mereka, sungguh engkau telah membuat marah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika engkau membuat marah mereka-mereka padahal mereka ini bekas budak dan mereka itu tidaklah ada apa-apanya, fi idadin nasi wa asrafihim, dalam perhitungan manusia dan tidaklah tergolong orang-orang yang mulia. Namun meskipun demikian, jika engkau membuat mereka marah, sungguh engkau telah membuat marah Rabbmu. Akhirnya, karena teguran Nabi ini, Abu Bakar pergi menuju mereka-mereka dan bertanya, apakah ucapanku kemarin atau ucapanku tadi membuat kalian marah? Maka para sahabat yang miskin-miskin ini mengatakan, tidak. Abu Bakar bertanya lebih tegas, ya ikhwatah, wahai saudara-saudaraku, apakah aku membuat marah kalian? Mereka mengatakan tidak, semoga Allah mengampunimu, wahai Abu Bakar. Maka hadis ini dalil yang menunjukkan tidak boleh seorang muslim itu merasa sok tinggi, merasa lebih tinggi daripada orang fakir dan miskin, dan orang yang tidak punya nilai di masyarakat. Karena nilai yang hakiki adalah nilai seorang di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Maka sepatutnya seorang muslim itu bersikap tawadhu kepada sesama orang yang beriman, meskipun orang yang meskipun mereka-mereka ini adalah orang yang tidak punya kedudukan. Karena inilah yang diperintahkan oleh nabinya, dengan Allah katakan, waqfid janahaka lil mu'minin, bersikaplah tawadhu kepada semua orang yang beriman. Nah, pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari hadis ini dalil wara' dan kehati-hatian Abu Bakar radhiallahu anhu, dan beliau adalah seorang yang antusias untuk lepas dari tanggung jawab karena telah gugur apa yang jadi kewajiban dan tanggung jawabnya. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya seorang itu sepatutnya bahkan wajib jika zalim kepada sesama manusia dengan orang lain, baik dengan mengambil hartanya atau dengan perbuatannya atau dengan perkataannya, perbuatannya, atau mengambil harta saudaranya, atau dengan mencela dan mencaci maki saudaranya, maka hendaklah segera dihalalkan dan diselesaikan di dunia sebelum pahala amal perbuatannya akan diambil dan disita pada hari kiamat nanti. Karena jika seorang itu belumlah mendapatkan haknya di dunia, maka dia akan mendapatkan dan mengambilnya di akhirat nanti. Maka Allah akan ambilkan dari min asrafi syai'in wa aziz syai'in 'alal insan, akan mengambil sesuatu yang paling berharga dan paling bernilai bagi seseorang. Ya'khudhuhu minal hasanat, yaitu akan Allah ambil pahala-pahala kebaikannya, ya, untuk kemudian diberikan kepada korban-korban kezaliman. Yaitu berbagai macam amal soleh, alati huwa fi hajatin ilaiha, yang dibutuhkan di tempat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mada ta'uduna al-muflisa fikum?" Siapakah yang kalian anggap sebagai orang yang bangkrut? Maka para sahabat pada awalnya mengatakan, "Man laisa lahu dirhamun wala dinarun." Orang yang bangkrut, pailit, itu orang yang tidak punya barang, orang yang tidak punya uang. Itu bangkit dalam riwayat yang lain, wala mata, tidak punya barang-barang dan perabot. Faqal, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebangkrutan yang lebih menakutkan. Betul, itu kebangkrutan. Dan ada kebangkrutan yang lebih mengerikan. Al-mublisu man ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala semisal sejumlah gunung. Namun ternyata meskipun dia adalah orang yang saleh secara ibadah mahdhah, namun ternyata lain. Fayati waqad darba hada. Maka dia datang menghadap Allah dalam keadaan punya dosa, memukul si A, mencaci maki si B, merampas hartanya si C. Akhirnya si A mengambil pahalanya, si B mengambil pahalanya. Fa in baqiya min hasanati syai'un, jika ada amal kebaikan yang tersisa, maka itu yang diharapkan. Jika tidak, maka diambillah dan disisa di ukhidha min sayatihim, disitalah atau diambillah dosa-dosa korban kezaliman, kemudian diberikan kepadanya, kemudian summa turiha finnar, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Maka inilah orang yang bangkrut yang sesungguhnya. Mereka bangkrut itu bukan karena tidak beres salat, zakat dan yang lainnya. Karena mereka ini Allah ceritakan pahala salat zakatnya sebesar gunung. Namun ternyata meskipun dia adalah seorang yang ketika dia adalah orang yang memiliki banyak pahala, namun ternyata dia punya banyak kesalahan dengan manusia. Pernah mukul ini, pernah nyaci itu, pernah ngolok-ngolok si B, si C dan seterusnya. Maka korban-korban kezaliman ini nanti di akhirat akan mendapatkan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala untuknya pahala amal kebaikan. Ya, dari korban maka untuk korban kezaliman pahala dari orang yang zalim. Jika habis, maka dosa-dosa korban kezaliman itu dipindahkan kepada orang yang zalim tersebut. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-262 dari Sahal ibn Sa'ad radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ana waqafilul yatim, aku dan orang yang merawat anak yatim di surga, hakadha, demikian." Nabi berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, wa farraja bainahuma, kemudian Nabi benggangkan sedikit di antara keduanya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka ini keutamaan orang yang kafilul yatim, merawat anak yatim, al-qa'im bi umurihi, yang urusinya urusan si yatim. Di hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kafilul yatimi, orang yang merawat anak yatim, baik anak yatim itu lahu, masih keluarganya, auli ghairihi, atau sama sekali betul-betul orang lain, maka aku dan dia seperti ini di surga. Kemudian perawi berisyarat, yaitu Malik bin Anas berisyarat dengan dua jari telunjuk dan jari tengahnya, demikian diriatkan oleh Muslim. Yatim lahu, yatim baginya artinya qaribuhu, yang yatim itu adalah masih kerabatnya, sedangkan yatim li ghairihi itu artinya al-ajnabi minhu, yang tidak memiliki hubungan apapun. Dan anak yatim itu dirawat kerabatnya, contohnya dia dirawat oleh ibunya atau kakeknya atau saudaranya dan kerabatnya yang lain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi katakan definisi orang miskin yang sesungguhnya. Orang miskin bukanlah orang yang miskin, adalah orang yang ditolak dari rumah ke rumah ketika dia minta satu butir kurma atau dua butir. Namun orang ini masih mau minta-minta. Kalau orang itu kurang kemudian minta-minta, maka ini sama dengan berkecukupan dan kaya. Kenapa? Berkecukupan dari mana? Dari minta-mintanya. Maka karena dia berkecukupan, hakikatnya dia bukan orang miskin. Orang miskin yang sesungguhnya itu adalah orang yang kurang, namun gak mau minta-minta dan ngemis, dan tidak ada yang tahu kalau dia kekurangan. Kecuali orang-orang yang perhatian, ini kok sejak tadi gak makan-makan, kenapa? Oh, ternyata memang dia gak makan. Sehingga Nabi mengatakan, bukanlah orang yang miskin, orang yang ditolak dari rumah ke rumah karena dia minta satu butir kurma atau dua butir kurma, satu suapan atau dua suapan. Innamal miskin alladhi yata'affafu, miskin yang hakiki, miskin yang sempurna adalah seorang yang kurang, perlu bantuan, namun tidak ngomong. Tidak ngomong pakai bahasa lisan ataupun pakai bahasa tubuh. Nah, maka orang ini dijamin tidak kopen. Dijamin tidak terpenuhi kebutuhannya. Sehingga dialah orang yang miskin yang sesungguhnya. Dan kalau orang itu fakir ataukah miskin, namun dia mau ngemis, minta-minta di perempatan jalan atau yang lainnya, maka dipastikan meskipun tidak semua orang ngasih, banyak yang ngasih. Akhirnya banyak yang ngasih, maka kebutuhannya terpenuhi dari bantuan orang-orang yang dia mintai. Namun orang yang betul-betul miskin, tidak punya, namun cuma diam saja, maka itu orang yang betul-betul miskin. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, atau kemudian wa fi riyatin fi sahihain, dalam riyat yang lain dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bukanlah orang yang miskin yang keliling minta-minta kepada manusia, dia dapat satu suap atau dua suap, satu butir kurma atau dua butir kurma. Namun miskin yang sesungguhnya Allah dilaya jiduhinan yurnihi, orang yang tidak mendapati kecukupan yang mencukupi kebutuhan dasarnya. Wala yuftan nabihi, namun juga tidak diketahui dan ditengarai kalau dia miskin. Kalau bisa diketahui dan ditengarai dia itu miskin, fayutasaddaqa alaihi, maka bisa ada orang yang bersedekah padanya. Dan yang ini dia miskin, tidak mau minta-minta, sehingga tidak ada yang mengetahui kalau dia perlu bantuan. maka dia betul-betul miskin karena dia tidak bang wala yakum, tidak bangkit berdiri minta-minta kepada manusia. Ya, penjelasannya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengutip hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku dan orang yang merawat anak yatim seperti ini. Nabi berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ya. Dan tentu jari telunjuk itu adalah jari yang terletak antara jari tengah dan jempol. Ya, dalam bahasa Arab, jari tengah itu disebut dengan sebutan sababah, yang mana asalnya menjadi. Kenapa orang Arab menyebut jari telunjuk itu dengan sebutan sababah yang artinya menjadi? Li'anal insan yusiru biha ingda sabbi. Karena orang itu ngacung-ngacungkan orang pakai jari telunjuk ketika mencela dan ngumpat-ngumpat orang lain. Ya, maka jika seorang itu mencela dan mencaci dan seseorang, qala hadza wa asyara biha, maka ya, dia akan berisyarat dengan jari telunjuknya. Dan nama lain dari jari telunjuk adalah sabahah. Disebut juga dengan sebutan sabahah karena orang Arab suka berisyarat dengan jari telunjuk ketika mengucapkan subhanallah. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.